يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan sunnah dalam berpakaian. Sunnah dalam berpakaian. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan banyak orang dalam kesehariannya adalah melepas dan memakai pakaian baik untuk dicuci, dipakai tidur, atau yang lainnya. Berikut beberapa sunnah Nabi yang berkaitan dengan melepaskan serta mengenakan pakaian. Maka hendaklah kita berusaha untuk mempraktikannya semua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca basmalah. Basmalah ini diucapkan baik ketika melepas maupun memakai pakaian. Imam Nawawi berkata, mengucapkan bismillah adalah sangat dianjurkan dalam seluruh perbuatan. 2. Berdoa ketika memakai pakaian. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Rasulullah SAW hendak memakai pakaian, gamis, jubah, ataupun sorban, beliau selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah. Wa'udhubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ma suni'alah. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memperoleh kepada saya aja, Mas. Pakai ini ganti aku, ganti saya. Saya memohon kepadamu. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Oke. Oke, teman-teman. Membaca basmalah dulu. Ya, sebelumnya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Walaupun perbuatan yang remeh, namun ini disunahkan sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kedua, berdoa ketika memakainya, dan bahkan untuk memakai pakaian baru itu juga ada doa khusus. Dan sebuah hadis, apabila Rasulullah hendak mengenakan pakaian, ya lebih ke masalah pakaian yang atas. Ya. Maka ini doa Rasulullah SAW cuma dua kalimat, mudah insya Allah mudah dihafal kalau tahu artinya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepadamu, ya. Apa yang dimohon? Khairihi, kebaikan pakaian ini, wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan apa yang dia diperbuat diciptakan untuknya, di Jafai. Tujuan pakaian ini dibuat. Wa a'udzubika min syarrihi, dan saya berlindung kepada engkau dari keburukan pakaian ini. Bisa aja sebuah pakaian itu penjualnya nyolong di pasar maling misalnya. Di saat 3 itu ada pasar maling gitu. Di saat 3 dulu waktu pesantren ada pasar isinya tuh barang-barang lewakan terus murah banget. Kita nyebutnya suksarik namanya. Suksarik, pasar maling. Ini apa, termutaham bil maling gitu loh. Apa, tertuduh dengan maling-maling. Karena di antara ustaz kita juga pernah kehilangan sendal. Lalu ke kota, kemudian ke pasar maling itu, oh ini sendal saya di sini. Ada. Ustaz sekarang jadi mudir pesantren dulunya. Dulunya ustaz, sekarang mudir pesantren. Nah itu dia. Boleh nggak kita apa namanya beli pakaian di sana? Kalau memang kita nggak tahu, maksudnya kan belum tentu juga maling. Bisa aja orang yang pakaian bekas di ini di sana. Ya udah nggak apa-apa. Tetapi iya, kita pakai itu, kita baca doa wa'udzubika min syarrihi. Karena pakaian curian tentu nggak berkah. Apapun yang hasil curian pasti nggak berkah, mau harta, pakaian, peci, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW ada seseorang itu safar, kemudian dia letih, capek, dalam kondisi semrawut, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, malbasnya juga haram, baik haram dari segi cara mendapatkannya atau memang ada sisi haramnya kayak dari sutra untuk laki-laki atau dari emas dan sebagainya, maka nggak dijawab doanya. Nah, takutnya kan ini gitu, kalau emas-emasnya haram, nggak dijawab doa kita. Makanya di sini kalau bukan karena kita yang berlaku jahat itu mencuri pakaian dan kita membelinya saja, maka insya Allah nggak masalah, cuma kita tetap dianjurkan berdoa a'udzubika min syarrihi, yaitu keburukan baju ini, wa syarri ma suni'alah, dan keburukan tujuan diciptakan dibuatnya baju ini. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita makan, kita baca bismillah, doa, kan? Itu insya Allah syaitan tidak akan makan bersama kita. Begitu juga baju, pokoknya selama kita melakukan, mengucapkan lafal-lafal sunnah, doa, zikir pagi petang, insya Allah syaitan tidak punya daya dengan izin Allah untuk mengganggu kita. Apapun punya daya itu hanyalah ujian. Itu hanyalah ujian. Terus. 3. Memakai pakaian dari sebelah kanan. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza labistum fabda'u bi'aymanikum. Apabila kalian hendak memakai pakaian, maka mulailah dari yang sebelah kanan. Antum bacanya dengan bacaan tafsiran dengan, bukan dari. Tapi sahih. Tapi sahih. Antum suka mengubah-ubah kalimat dengan kosakata lain, tapi maknanya benar, luar biasa. Bakatnya di sini ya, guys. Nah, disuruh bikin kalimat nggak bisa, disuruh mengubah kalimat baru bisa. Masalah. Pelajaran awal susah. Ya. Disuruh mengubah-ubah bisa. Ya terus. 4. Melepaskan pakaian atau celana dari sebelah kiri. Bisa disamain nama memakai sepatu, Iya mana? Sepatu anak pikir enggak? Karena hadisnya yang ini khusus untuk pakaian dalam artian baju dan ya. Dan yang anak tahu atas itu anak nggak tahu kalau misalnya celana ya. Tapi enggak bisa juga atau itu berlaku umum pak. Tapi untuk sepatu kan ada khususnya juga kalau sepatu yang beda. Masalah yang kayak ini juga nggak bisa. Jadi yang alhamdulillah di kafani hadat. Iya kafani hadat atau min ghairi hawli minni wala quwwah. Enggak bisa di. Anak pikir itu sepatu enggak kok sepatu. Wallahu a'lam ya. Tapi yang tahu anak kiswah kafani hadat tau. Kiswah itu penutup. Ya itu maksudnya baju pakaian ini. Enggak termasuk sepatu cukup aja bismillah aja minimal itu aja. Anda nggak tahu kalau misalnya bisa, tapi seperti ini enggak, beda ya, beda. Wallahu a'lam. Okay. Melepas pakaian atau celana dari sebelah kiri sunnah itu, alhamdulillah.